بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا صارمتي، أدبٌ مسألة انتساب إلى السلف. Kalau sudah disebutkan bahwa salaf adalah generasi pertama umat ini yang berpegang dengan kitab dan sunnah, yang berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah boleh kita menisbatkan diri kepada salaf dengan istilah saya salafi, atau dengan istilah salafiyun, atau saya di atas jalan salaf? Ikhwan fillah na'azakumullah, penisbatan yang seperti ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba, enggak ada kejelekan, ala man adhara madhhab as-salaf, enggak ada kejelekan bagi mereka yang menampakkan madhab salaf, wa intasaba ilaih, dan menisbatkan dirinya kepadanya, wa'taza ilaihi, bal yajib qabulu dhalika minhu, bahkan wajib kita menerimanya. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, karena madhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Qulibna'azakumullah, perhatikan. Kalau ada di dalamnya mengandung tazkiyah, apalagi dengan masalah selamatnya dari api neraka, tidak boleh seseorang memastikan bahwa saya termasuk golongan yang akan selamat dari api neraka. Tetapi kalau menyampaikan syiar dan prinsip bahwa saya berprinsip dengan prinsip sunnah, saya berpegang dengan pemahaman ahlus sunnah, atau saya bertekad ingin mengikuti salaf, maka kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang tidak mengapa. Bahkan kata Syekhul Islam, la aiba, enggak ada kejelekan bagi orang yang menampakkan madhab salaf atau menisbatkan kepada salaf. Bahkan wajib kita terima. Karena madhab salaf tidak lain kecuali kebaikan. Demikian pula berkata Sam'ani rahimahullah. Qala as-salafi, dengan difathahkan sinnya dan juga lamnya, as-salafi, dan di akhirnya hurfa, dan kemudian ya nisbah, ya huruf ya yang bermakna nisbah. Salaf generasi pertama, kalau salafi dengan ya adalah pengikut salaf. Ini adalah nisbah kepada salaf. Kata Sam'ani, wantihalu madahibihim, yaitu orang yang mengikuti madhab mereka sesuai dengan apa yang kau dengar dari mereka, kau ikuti. Itu dikatakan salafi, pengikut salaf. Qanibirina azakul alhamdulillah, para ulama menyatakan bahwa istilah tersebut tidak bid'ah, bahkan istilah yang seperti sunnah, ahlus sunnah, ahlul athar, seperti istilah ahlus sunnah wal jamaah, sama saja. Mengungkapkan bahwa dia berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Adz-Dzahabi rahimahullah, فالذي يحتاج إليه الحافظ, seorang penghafal hadis untuk dijuluki sebagai hafiz, an yakuna taqiyan, dia harus bertakwa, zakiyan, cerdas, disebutkan sifat-sifatnya, dan salafiyan, harus salafi. Dan ikhwanuddin a'azakumullah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala menyatakan bahwa seorang hafiz harus memiliki ketakwaan, harus memiliki kecerdasan, dan harus salafiyan, harus seorang pengikut salaf. Artinya kalau dia pengikut bid'ah muhdatsah atau memiliki pemahaman-pemahaman baru dalam tanda petik, ini pemahaman sesat, maka tidak dikatakan al-hafiz. Tidak bisa disebut al-hafiz. Qala rahimahullah, berkata juga Adz-Dzahabi ketika menceritakan tentang Daruqutni, sebab isinya kitabnya tentang para ulama, sejarah para ulama. Kata beliau, Daruqutni, masya Allah, lam yadkhul ar-rajul abadan fi ilmi al-kalam. Orang ini tidak masuk sedikit pun pada ilmu kalam. Walal jidal, tidak pula pada perdebatan-perdebatan. Wala khadha fi dhalik, dan tidak masuk dalam masalah itu. Bal kana salafiyan, dipuji. Bal kana salafiyan, bahkan dia adalah seorang pengikut salaf. Qanibirin a'azakumullah. Berarti kata salafiyan itu sering disebut oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Sirah A'lam An-Nubala. Demikian pula para ulama-ulama di masa kita, seperti Syekh Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullah. Kata beliau dalam kitabnya Al-Qa'id ila Tashih Al-Aqaid, bimbingan untuk meluruskan akidah. Kata beliau, wa Syekh, dan juga Al-Imam Al-Alim Al-Qudwa Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, dalam risalahnya Tanbihat Hamma ala ma katabahu Muhammad al-Sabuni fi sifatillah, disebutkan pula di situ oleh beliau tentang kewajiban untuk kembali kepada salaf dan kewajiban untuk mengikut madhab salaf. Di antaranya beliau ditanya, ma taqulu fi man tasamma bis salafi wal athari, apa yang kau katakan terhadap orang yang menisbatkan dirinya kepada salafi atau athari? Apakah boleh? Apakah itu bukan pembersihan diri, pensucian diri? Fa ajaba rahimahullah. Dijawab oleh beliau rahimahullah, Idza kana shadiqan, kalau dia jujur, benar-benar mengikuti asal. Kalau dia jujur, benar-benar mengikuti salaf, maka tidak mengapa untuk mengatakan ana athari, ana salafi. Karena para salafus saleh mereka berkata fulanun salafi, fulanun athari. Biasa di kalangan salaf. Dan itu tazkiyatun la budda minha. Itu tazkiyah, tetapi harus. Tazkiyah, tetapi harus. Tazkiyatun wajibah. Tazkiyah yang wajib. Apa maknanya tazkiyah yang wajib? Seperti kata, saya mukmin. Bolehkah seorang mengatakan saya mukmin? Itu kan tazkiyah. Padahal mukmin itu berat. Kata iman itu berat. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah bertambah, bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Baik, satu ini saja. Apakah kita sudah mukmin? Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Sudah? Kalau dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Sudah? Belum lagi ayat yang lain. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang beriman adalah yang percaya pada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu berjihad, berjuang membela agama dengan nyawanya dan hartanya. Sudah? Belum juga. Baik, dengan ayat lain Allah katakan tentang orang-orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun ila akhir ayat. Selamatlah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang salatnya khusyuk dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Sudahkah kita meninggalkan perbuatan sia-sia? Sudahkah kita khusyuk sholatnya? Allah katakan mukminun seperti itu. Tetapi kita bahkan bukan hanya boleh, harus mengatakan saya beriman. Iya kan? Itu apa namanya? Tazkiyatun wajibah. Sebagian ulama menambahnya dengan insyaallah. Saya mukmin insyaallah. Mengapa? Khawatir. Khawatir belum bisa menjadi mukmin yang hakiki. Khawatir belum menjadi mukmin yang seperti digambarkan dalam ayat-ayat tadi. Maka dijawab, ana mukminun insyaallah. Tetapi harus menyatakan saya mukmin, karena kalau mengatakan saya tidak mukmin ya kafir. Iya kan? Kalau mengatakan saya tidak mukmin, saya belum mukmin, ya kafir berarti. Jadi gimana? Ya katakan saya mukmin, insya Allah saya akan menyempurnakan keimanan saya, kan begitu. Sama kalimat salafi, azhari juga begitu. Kalau mengatakan saya bukan salafi, saya bukan azhari, ya berarti kamu ahlul bid'ah. Iya kan? Ya harus menyatakan saya salafi insya Allah. Atau saya akan berusaha untuk jadi salafi yang benar. Kun salafiyan ala jaddah. Itu pembahasan kita. Kun salafiyan ala al-jadda. Jadilah seorang salafi sejati. Yang benar-benar salafi. Jangan hanya lisanah. Jangan hanya dinamanya fulan bin fulan as-salafi. Masya Allah. Tetapi pada perangainya, pada amalnya, pada akhlaknya, pada ibadahnya, belum salafi. Ya percuma. Maka ketika Syekh bin Bas ditanya, bolehkah? Boleh. Kalau benar-benar mengikut salaf. kalau memang dia jujur mengikuti salaf. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, yang juga ditanya tentang salafiyah, apakah wajib mengikuti salaf? Qala as-salafiyah yastain ala manhaj as-salaf min as-sahabah wat-tabi'in wal-qurun al-mufaddalah. Kata beliau, yang namanya salafiyah, ajaran salaf, adalah berjalan di atas manhaj mereka, para sahabat, para tabi'in, dan generasi-generasi terbaik dalam masalah akidah, dalam pemahaman, dalam akhlak. Wajib ala al-muslim suluka hadal manhaj. Itu ucapan terakhirnya. Wajib bagi setiap muslim untuk menjalani madhab mereka, madhab para sahabat. Kemudian azakumullah, kalau ada madhab fulan wa allan wa illan wa kada wa kada wa kada, ada madhab salaf para sahabat, mana yang lebih afdal? Cukup kita tanyakan bahwa madhabmu siapa yang menjamin? Iya kan? Kalau para sahabat, Allah yang menjamin, Rasulullah juga menjamin. Allah menjamin dalam Quran, Rasulullah juga menjamin dalam hadis-hadis sahih. Sudah disebutkan tadi jaminan-jaminannya. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Adapun madhabmu, madhab fulaniyah atau madhab alaniyah, siapa yang menjamin? Ada turun wahyu atau ada ucapan Nabi bahwa madhabmu kullabiyah Asy'ariyah adalah dijamin? Ada? Atau khairun nas? Tidak ada. Maka kembali kepada madhab yang pasti, pasti benar, yaitu madhab orang-orang yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat beramal, para sahabat beribadah, para sahabat memperjuangkan agama, berdakwah dalam keadaan wahyu masih turun kepada Nabi. Kalau ada salah, akan turun teguran. Iya kan? Kalau ada kekeliruan, Allah akan katakan pada Nabi-Nya, di antara mereka ada yang begini, ada yang begitu. Itu mesti. Dan sudah ada beberapa ayat yang menegur beberapa sahabat. Maka apa yang dikerjakan oleh mereka dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Dan juga dipersaksikan oleh Allah yang masih menurunkan wahyunya ketika itu. Maka kalau ada sesuatu, niscaya Allah akan ingatkan Nabi-Nya. Di antara mereka ada yang begini, wahai Rasul. Di antara mereka ada yang begitu. Luruskan mereka. Kan begitu. Bahkan setiap pertanyaan Allah jawab langsung dari langit. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Terangkan begini-begini. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Jawab begini-begini. Yas'alunaka 'an kada wa kada. Setiap mereka mempertanyakan sesuatu, Allah jawab dari langit. Qul inna 'azakumullah alhamdulillah. Maka yang namanya madhab salaf adalah madhab yang wajib kita jalani. Karena itu adalah madhab yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa itu adalah madhab yang selamat. Madhab para sahabat dan madhab para tabi'in. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Yang pertama, wattabi' sabila man ana. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali. Dan disebutkan oleh Al-Qayyim dalam tafsirnya, bahwa yang kembali, yang bertaubat, yang merujuk pada Allah dan Rasulnya adalah para sahabat. Maka ikutilah mereka. Yang kedua, ayat Allah, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'un bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka-mereka generasi pertama dari umat ini, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Ta'ala. Disebut tiga golongan. Muhajirin, Ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Kita bukan Muhajirin, kita bukan Ansar, maka kita berharap kita menjadi yang ketiga, pengikut mereka dengan ihsan. Yang Allah sebutkan dengan keridhaan hanya tiga golongan. Muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Maka kata Imam Syaukani dalam tafsirnya menyatakan bahwa alladzina tabauhum bi ihsan adalah semua orang yang mengikuti para sahabat Muhajirin dan Ansar ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Termasuk para sahabat yang masuk Islam setelah fathu, dan juga termasuk para tabi'in, termasuk para tabi'in tabi'in, dan termasuk seluruh kaum muslimin yang mengikuti para sahabat sampai hari kiamat. Itu walladzina taba'uhum bi ihsan, orang yang mengikut mereka sampai hari kiamat. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman, maka mereka mendapatkan petunjuk. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman, siapa yang dimaksud kalian? Para sahabat. Ketika ayat itu turun adalah para sahabat. Dan kata para ulama, walaupun ayat ini turun tentang orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, kalau kalian mau beriman seperti mereka, beriman, kalian dapat hidayah. Tetapi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sahabat. Bahwa pelajaran itu dari keumuman lafadznya, tidak dari keumuman sebabnya. Artinya siapapun kalian, kalau kalian beriman seperti para sahabat beriman, kalian dapat hidayah. Kalian mendapatkan petunjuk. Juga Nabi SAW berpesan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Disuruh untuk ikut sunnah dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Siapa itu? Sahabat juga. 'Alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Demikian pula ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtaji'u faqad kufitum. Ngikutlah kalian dan jangan mengada-ngada, kalian dapat hidayah. Kalian tercukupi. Disebutkan pula di dalam syarah Aqidah Tahawiyah ucapan beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna Allah nazara ila qulubil ibad. Allah melihat hati-hati para hamba. Allah melihat hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Maka didapati hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati. Fakhtarahu li nafsih au fastafahu li nafsih. Maka Allah pilih sebagai rasulnya. Thumma nazara. Kemudian melihat lagi hati para hamba. Maka didapati hati para sahabatnya sebagai sebaik-baik hati. Maka Allah jadikan mereka sebagai tentara nabinya, pendukung nabinya, sebagai sahabat-sahabat nabinya. Berarti sahabat tadi, itu bukan kebetulan. Allah pilih orang-orang hebat untuk mendukung nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka, masih ucapan Abdullah bin Mas'ud, idza ra'a al-mu'minuna hasanan fa huwa 'inda Allahi hasan, fa ma ra'ahu al-muslimuna sayyi'an fa huwa 'inda Allahi sayyi'. Maka apa yang dilihat oleh mereka sebagai kebaikan, maka itu di sisi Allah sebagai kebaikan. Apa yang dilihat oleh mereka sebagai kejelekan, maka itu di sisi Allah sebagai kejelekan. Apa maknanya ini? Maknanya ambillah ijma' mereka. Kalau mereka sepakat perkara itu baik, maka itu di sisi Allah baik. Kalau mereka sepakat itu jelek, maka itu di sisi Allah jelek. Ini yang namanya ijma', dan itu juga berdalil dengan ucapan Nabi SAW, la tajtani'u ummati 'ala dhalalah, umatku enggak akan sepakat di atas kejelekan. Umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan. Maka kesepakatan para sahabat itu adalah ijma', dan itu hujjah, dalil setelah Quran was sunnah. Maka yang ketiga adalah ijma'. Ijma'nya para sahabat. Karena setelah itu manusia sudah terlalu banyak, sudah sulit untuk melihat ijma' mereka, atau sudah sulit untuk terjadinya ijma'. Tetapi yang dimaksud ijma' adalah ijma' para sahabat. Itu adalah hujjah, dalil setelah Quran was sunnah. Inna nabtadi wala nabtadi nattabi wala nabtadi. Kata para sahabat, kami hanya ikut, tidak mengada-ngada. Dan kami meniru, meneladani. Kami tidak membikin-bikin. Wala nadhilma tamassakna bil athar, dan kita enggak akan sesat selama kita berpegang dengan athar. Dari ini semua barakallahu fikum adalah dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis, ucapan para ulama yang mewajibkan kita untuk kembali kepada salaf, kembali pada para sahabat, sehingga kita memahami Quran dan sunnah dengan tepat. Kalau kita tidak kembali kepada mereka, maka dikhawatirkan pemahaman kita terhadap Quran akan salah, pemahaman kita terhadap hadis akan salah, dan kita akan menyimpang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kaum muslimin di atas kitab dan sunnah, di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan semoga disatukan di dunia di atas hak, dan disatukan di akhirat di dalam jannah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.